Mitra bisnis dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Kyanggi mengungkapkan adanya praktek permintaan setoran oleh partai-partai politik kepada kader-kadernya yang terpilih menjadi pejabat di level legislatif melalui proses pemilihan langsung. Di sisi yang lain, pola pemilihan langsung yang menghabiskan banyak biaya bagi calon pejabat di daerah dituding menjadi biang keladi dari maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala-kepala daerah di tanah air setelah berhasil terpilih melalui proses pemilihan langsung. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kyanggi. Pak Kwik, jika memang ada praktek buruk permintaan setoran dari partai politik kepada kadernya yang berhasil terpilih menjadi pejabat melalui proses pemilihan langsung, seperti apa faktor awalnya menurut kacamata Bapak? Menurut pendapat saya, salah satu faktornya adalah karena beberapa partai politik, ya dimulai oleh PDI sendiri, oleh karena PDI itu 12% lalu loncat menjadi 34%. Itu kan luar biasa banyaknya kursi yang harus diisi. Lalu ngawur, mau tidak mau, ngawur. Nah, dalam harus mengisi itu, orang senang dong yang bukan PDI, para oportunis ingin menjadi anggota DPR. Dari pihak PDI tentu ada saja oknum-oknum yang lalu mengenakan biaya. Nah, itu awalnya di sana. Lalu berkembang seperti penyakit itu lah. Jadi proses rekrutmennya sejak awal memang salah ya, Pak? Oh ya kacau, oleh karena terpaksa harus mengisi itu. Jadi partai ini tumbuhnya tidak gradual. Nah, kemudian saya tidak tahu bagaimana di Golkar, di Demokrat juga begitu kan, yang sebenarnya bukan tidak punya sejarah panjang, tahu-tahu lalu menjadi partai politik dan mempunyai banyak kursi yang harus diisi. Lantas apakah ini ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar, Pak Kwik? Ya, saya tidak melihat hubungan yang jelas. Artinya, apa hubungannya antara amandemen Undang-Undang Dasar sampai ke sini tidak begitu jelas saya melihatnya. Tapi Pak Kwik, bukankah amandemen itu juga yang membuahkan pola pemilihan langsung seperti sekarang? Oh ya, kalau dilihat begitu ya. Jadi semua dipilih secara langsung, gubernur, bupati, wali kota langsung dipilih oleh rakyat gitu kan. Lalu kemudian dengan pemilihan langsung ini karena lain gitu ya. Misalnya kok lucu, kok ada orang Indonesia yang sekonyong-konyong yang katanya terkenal rendah hati, humble gitu ya. Sekonyong-konyong kok bisa menyombongkan diri, pidato, aku ini orang hebat. Pilihlah aku. Dan untuk itu mengeluarkan uang banyak sekali, yang kalau tidak jual seluruh kekayaannya utang, kalau kalah bangkrut, kalau menang, kan harus mengembalikan uang itu. Jadi inherent termasuk di dalam korupsi di dalamnya kan. Demikian Kwik Kyanggi, saya Dinda Natasha.